sih, nggak apa-apa, santai ya. Bapak, bapak, kak. Wah, mamu. Bapak dari mana sajaan? Anak manja. Mamu sekarang udah. Mamu sedang main apa? Main piano. Piano. Iya, papan cuci diinjek-injek. Mama udah lagu apa yang apa? Lagunya lagu yang baru. Always Bon Jovi. Enggak deh. Oh Bon Jovi enggak. Ini Bono. Lagu Bono. Bono. Bono. Anak RW sebelah. Mama udah apa lagu-lagu yang lagi ngetop tuh? Ah, yang lagi ngetrenan. Lagu Kahitna itu. Bukan Katuti. Oh Kahit. Kahitna yang baru Kahitna, ya? Kahitna yang apa sih? Judulnya Ular Berdudak. Ular Berdudak. Apa judulnya? Judulnya? Hah? Judulnya apa? Apa yang ada di mata apa? Cinta, cinta, surat cinta apa? Enggak, surat, surat gade. Gade. Ya pokoknya disuratin deh gitu. Coba, coba. Papa ingin dengar suara mana? Coba. Nanyanya Kahitna gini. Pertama dari terminal. Oh bukan? Salah. Oh salah. Oh, pertama per, dari per, per, per, per, per, permisi. Bapak ajarinnya yang benar dong. Eh, kan anak-anaknya enggak ngertiin. Kan ambil suara dulu. Di mana, Pak? Ngambil suaranya. Kok di mana maksudnya ambil suara? Per per per. Per per. Per per tam tam tam tam. Per tam tam. Tam mama mama mama. Mama mama. Per pertamaan. Mama diajarin dulu dong. Sayang. Pokoknya mama kalau nagis main prosotan lagi nih. Lo jangan. Mama kan anak papa satu-satunya. Iya, yang satu udah DDN ya. Iya. Yang lahir dari kerbau. Oh, papa. Loh, papa dulu kan artis lo. Oh, atrisin. Len. Hah? Artis apa? Artis dulu. Artis apaan, Pak? Lenong. Oh, Lenong. Oh, teman teman Najib Bokir ya? Dulu, papa dulu juara pop singer. Oh, pop singer, Tih. Pop, pop singer? Pop singer dulu. Tingkat apaan? Lo juara satu. Ah, masa sih? Oh, peserta cuma satu kok. Papa juara dulu. Nih, makanya nih suara mamu bagus dulu kan juara lomba gerak jalan. Apa hubungannya? Nih, coba. Mamo dengarkan papa bernyanyi. Oh, papa mau nyanyiin mamo. Menyanyi. Kamu dengarkan, ikuti apa yang papa nyanyiin. Oh, listeningin. Dengarkan. Oh, dengaran. Ya. Oh, iya. Nanti mamo nilai. Mau nilai. Apakah suara papa bau apa tidak nilai? Ya. Apa. Coba deh, Pak, nyanyiin deh coba. Mamo akan mendengarkan selengkapnya. Pertama, pertama pertama dari mata. Pertama dari mata. Turun turun ke kali. Kali papa nyuci. Salah kamu. Oh, salah. Berawal. Oh, berawal. Pertama. Oh. Berhenti. Ah, papa nih ngajarinnya begitu ah. Tak kalau gitu mamu nyuci lagi nih. Gampang. Oke. Sekarang gini, Mamo yang nyanyi lagunya, Papa mainin perempuan, ya. Papa berarti nggak sayang sama Mama dong? Oh, nggak sayang. Papa main piano. Papa nggak sayang sama Mama. Kalau gitu Mamo nyari Mama yang lain nih. Oh, enggak. Ya. Ting tang ting tung tang ting tung ting. Pak guru, ya. Oh begitu nyanyi begituan. Oh nyautin. Oh enggak ya deh enggak deh. Ya, mama nyautin ya. Oh, ya. Pak guru. Yang ini apa namanya? Yang mana? Yeah. Yang ini. Yang mana, Pak? Yang ini. Yang mana, Pak? Yang ini tolol, yang ini. Ah, tolol. Ini apa namanya? Itu ya ini dodo. Do. Do do do do do. Do do do do do do do Tata Dado. Orang-orang tersebut. Kayaknya kenalnya gitu. Iya. Pokoknya mama mau kalau udah besar menjadi penyanyiin. Iya dong. Jadi aktris. Jadi aktris. Dapat duit. Dapat duit banyak. Beli bajai. Bajai. Jangan. Oh, enggak boleh. Beli rumah. Rumah. Beli mobil. Beli mobil. Duitnya mana ya? Seandainya nanti mamu misalnya mau jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya. Begitu. Pokoknya ayah harus sayang sama mamu. Ya jelas dong. Ya, namanya anak atu-atunya. Ini juga ininya di pocong. Panen. Maksudnya ngocok telur, ayah ngomongnya gituin. Nakal nih ayahnya. Kok nakal? Ayolah, ayolah, ayolah, ayolah. Iya. Ayolah. Ayo ngomong lagi, ayolah. Mama udah belajar. Mama udah belajar. Jangan seperti anak tiri. Siapa? Bapak itu si Komeng. Oh, tuh Komeng. Main terus. Sirik orangnya. Udah jelek. Iya ya, he. Malesnya minta ampun. Iya. Kamu lebih jelek lagi. Ini mana kakak kamu si Komeng? Komeng kak, males kak. Kak. Maksudnya kak ayah gitu. Kak ayah. Papa. Maksudnya encing. Ya maaf mana ayah. Mana itu si Komeng tuh? Pak, dia emang tidur mulu. Masa? Jam 5 tidur. Jam 6 bangun, jam 7 tidur lagi. Bergantian dia. Pak ayah orangnya malas. Ya kamu harusnya omelin dong dia itu. Nggak enak dong namanya kakak saya. Kamu udah belajar? Saya udah belajar tadi. Wah udah apal matematika. Matematika masa diapal? Itu yang aljabra apa ilmunya? Apa? Akar-akaran udah belajar akar-akaran? Udah, makanya pada besok tangan. Enggak, akar-akar kuadrat maksudnya apa? Oh udah. Udah. Akar kuadrat 4 kali 4 berapa kuadrat? Gitu. Udah selesai saya. Coret. 2 pangkat 2 berapa? 3 pangkat. 2 pangkat. Bapak nyanyiin pangkat, saya gak denger. 2 pangkat 2, 2 dikali 2. Oh, 2 pangkat 2? 2-nya 2 kali 4. Wow, gitu. Banyakan. Banyakan. 2 aja ya. Kamu itu gimana sih, ah? Gak enak kamu yang lain. Ya? Gak enak yang lain. Kamu itu harus pinter, sayang. Saya udah pinter di lingkungan saya. Ya, tapi di luar lingkungan? Di lingkungan, seadanya aja. Payah mah, Komeng begitu orangnya. Masa kemarin saya... Papa omelin nanti. Saya lagi makan. Uh-huh. Bubur, dia ambil setengah. Kan begitu, kayaknya orangnya sirikin. Sirikan, sirikin. Kamu sering diganggu? Saya diganggu, ya lagi tidur, dikritik-kritikin. Kan saya... Komeng kok mau ngelitikin buaya sih? Wah, ayah, gini ah. Oh, enggak lah, saya. Oh, jadi suka gangguin kamu? Oh, saya tidur, dikritik-kritikin. Jadi sekarang enak. Nah, orang itu lihatnya lah gitu tuh. Meng. Ya. Mentang-mentang belaga sedih, belaga sedih. Mentang-mentang nangis lagi. Tiri. Masa tidur siang di dalam koper. Ya wajar kamu. Meng. Mamo di peti. Oh, ayo. Saya di Supreme Bread. Komeng nyesel lahir di bumi, coba di planet. Bumi planet ini. Bumi planet juga nih. Planet yang lain. Dari bumi. Mana kamu? Habis. Jadi anak bandel, malas minta ampun. Habis nyuci piring. Nyuci piring apa? Piring. Gak ada suaranya. Piringan hitam kan plastik. Piringan hitam dicuci. Kamu jangan malas kenapa? Gak kayak mamo rajin deh. Oh rajin saya. Nolongnya. Ya. Saya bantuin nyuci ayah. Tuh, nyuci melulu. Lihat anak saya sampai kurus begini. Lihat tangan saya nih sampai kapalan. Kemarin mobilan. Yang nyuci gue bego lo enggak ngapa-ngapain lo. Kapan? Saya enggak pernah lihat. Oh, saya kalau nyuci emang di kali. Emang enggak kelihatan di dalam kalinya saya. Jangan banyak alasan deh. Saya kerja. Kerja apa? Kerja paksa ikut Jepang. Nyuci kagak pernah. Masak enggak pernah. Masak mamok melulu yang saya masak. Saya yang masak sampai angus. Kamu jangan dibilangin angusnya. Habis kemarin kesini. Komeng masak enggak dimakan sama papa. Ya terang aja. Ya dibuang sendal jepit ditriguin mah biarin aja. Kan? Ingin begitu, Meng. Namanya jadi kakak harus nurutin adiknya dong. Ngapain gue nurutin lumba-lumba? Ya, kayaknya terhinain nih mamo. Apa katanya? Saya di lumba-lumba. Wajar. Bapak mana belain ya? Enggak, jangan. Enggak, maksudnya wajar kamu nangis domelin sama dituin. Pulang apa lagi. Pokoknya kalau dikata-katain lagi mamo mendingan bayar listrik. Bisa ngentit lo ya. Kemarin Komeng tidur di pos ansip. Apa? Itu kamar dikunci. Ya terangannya kamu pulangnya malam terus. Pulangnya siang. Apaan jam berapa kamu pulang? Malam ngetok-ngetok pintu. Tiga. Ansip ada yang ketawa tuh, Pak. Saya enak-enak tidur sama Mbak Mok kelonan. Oh, tuh lagi nyeresepan gitu. Wah. Pulang malam-malam ngedor-ngedor pintu. Iya lagi. Papa tidur sama mama, masa saya tidur sama Alu kan enggak. Oh. Lain, Alu enggak lembek-lembek keras terus. Tuh, kayaknya dihinain mulu ah. Ya? Begitu tuh sama kamu mama. Jangan tersinggungan kenapa sih? Saya orangnya lahir batin nih. Kamu suka gangguin mamo ya? Heeh. Suka gangguin mamo tidur ya? Malen. Enggak, itu tadi katanya digangguin. Enggak sebentar, lama banget gangguin dia. Jangan sekali-sekali, ini anak saya yang tersayang. Adik bungsumu. Cabai merah. Iya. Cabai merah. Kan cabai merah, cabai hijau. Ulak aja bikin toprak. Jangan suka digangguin ya. Iya. Dia duluan, Papa. Suka disogok-sogok katanya. Kemarin mata Komeng dicolok-colok. Lo gak apa-apa. Emang buat percobaan kamu? Iya, nyolok kayak jari mah gak apa-apa. Ini kayak galah. Bohong. Emang mata Komeng rambutan apa? Jangan ngada-ngada kamu. Mengada-ada itu. Orang gak berbuat kalau berbuat diadain dong. Berbuat? Buktinya saya selesai keramas. Berarti kan itu berbuat. Oh. Jangan sekali-sekali ganggu adik kamu. Biasa depan ayah begitu nyari muka. Dengan saya nyari duit. Emang muka gue di mana lo? Kamu sekolah bolos terus lagi? Enggak, saya rajin masuk sampai tidur di sekolah. Hanya cinta kepada anak buaya. Git, waduh, lo lihat nih Git, gue disuruh nyuci mulu. Itu baju. Tangan gue berbusa, mulut gue berbusa. Kasian deh lo, Meng. Mending kalau gue kemarin nyuci spray berdarah-darah. Spray apaan? Iya, nggak taunya bling mulu. Itu lo nyuci baju siapa? Nih baju. Baju lo semua nih? Mm-mm. Kok karung semua? Emang dia kalau belanja pakai karung? Lo ke bagian karungnya ya? Spray, cuman 2 cm. yang ditutupin apaannya kan bingung. Iya, gue ngeliat dari kejauhan. Lu sendirian. Gue sedih, gue kadang-kadang kalau nangis semua keluar air dari apa aja keluar. Gitu ya. Iya, Gep. Gue lagi kebetulan lewat. Gue lihat di pinggir kali. Gue kirain apaan, ngambang-ngambang atau lu, Meng? Yang ngambang bukan gue. Oh, bukan. Itu rahasia gue. Gak usah gue terangin. Ntar lo pengen. Meng, kenapa? Ya gitu deh, Git, gue. Enggak, lu katanya, aduh, ayah tiri lu keterlaluan. Ayah tiri gue jahat. Masa sih? Gue diikat pala gue. Terus, gak tau, dibikin tali kamar, diulur. Iya. Diulur, ya lu? Kayak layangan lu ya. Bapak apaan tuh? Lu kabarnya, gue denger sih dari teman-teman yang lainnya, lu kalau makan dikasih terasi mulu ya? Ya ampun, mending Git, gue kadang-kadang makan tuh. Tampang lu kayak cumi. Lu gimana sih lu? Ya enggak, maksudnya. Gak usah ngomongin ya, ibu lu, biarin gua aja. Ibu gua kayak cumi. Enggak. Gue ngelihat kehidupan lo begitu, aduh. Kehidupan gue begitu sengsara. Sengsara banget. Makanya orang banyak yang manggil gue, Rano. Waduh. Gue sebenarnya kalau ngelihat setiap, dari kemarin gue ngelihat kalau jam-jam segini lo selalu di pinggir kali. Di pinggir kali. Setiap gue ngelihat sebenarnya gue ada keinginan lo, Meng. Keinginan untuk apa itu? Lelepin lo. Tapi mau belum bulan puasa. Belajar, kan gue baru belajar. Puasa pakai belajar. Hah? Puasa, lo kan udah tua bangke. Muka tua dong, tapi perut gue masih bayi. Perut lihat aja, gue perutnya masih pakai oto. Iya. Kena yatim sih ya. Enggak, pusatnya bodong mungkin. Oh, sorry. Gua lahir gua tuh di rumah sakit. Oh, rumah sakit. Weh, gua bukan emang sih gata lahirnya pakai dukun. Oh. Gata tau enggak dipancingnya pakai apa? Pakai 50-an dibanting cincin udah keluar tuh. Oh, gata yang teman kita. Kalau gua sih bagus juga sama suster. Mm-mm. Gedongnya juga bagus, rumah sakitnya Budi Kemuliaan. Waduh. Suster gua tahu waktu orang wah nih suster nih pakai baju putih-putih. Mm. Ibu gua lihat dia rambutnya panjang kan. Mm. Kalau botak mah bukan ini, iya, bukan ibu lo. Botak. Ya terus lu gimana lu lahirnya enak dong? Gua wih, enak amat. Ini pasti Jakarta. Gua tahu tuh Jakarta. Oh. Orang Monas kelihatan. Wow. Oh. Bayi ajaib ya. Gue bilang, gue langsung ngomong sih. Pokoknya gue lahir baru berapa hari, gue mau mejeng di Blok M. Waduh. Gue kalau hidup tuh sebab planning juga. Oh iya. Sebab planning gue. Sebab planning. Iya ketahuan. Emang kayak lu. Wah. Orang-orang dinyanyiin kayak yang alus-alus di apa. Lu nyanyiin, nyok kita yang ngarah kondel-ondel. Oh, gue pakai baby. Pakai babysitter gue. Baby sister diambil buat nyara bapak lu. Bapak lu yang sehat, anaknya kempas-kempis. Sama aja Juki, kagak. Gue my mother kan waktu itu melahirkanku lagi sakit. Oh, lu nyara anjing herder sekarang. Emang orang bego sih, eh. Nenek gue juga minta beli nih. Oh, patuh menyala? Iya, bilang beliin gue pakai Doc Martin dong. Dibilang. Yeah. Nenek gue bilang mau apaan, kagak dipakai buat ganjelan kepala juga kalau tidur. Gue bilang udah nenek gue gak level juga nih. Nora nenek lu. Hah? Kayak nenek gue dong. Tapi nenek gue udah keriput betato lu. Dia tanda di sini kan kalau cacar orang zaman dulu kan dibakar jarumnya juk. Nomor 11. Iya nomor 11. Ya. Itu dianggap tato juk, bukan tato beneran. Mana sanggup orang dia kantuk tawon yang jerit. Gimana mungkin tato. Kalau keluarga hamba juknya sih lain dulu enggak pakai dibakar, malah dipanak dari jauh teg. Cacar zaman dulu begitu. Iya. Lu keluarga lu sempat dicacar? Enggak sih. Wah dulu dicacar. Orang sehat semua dia turunan suster sih. Oh, iya keluarga lu masih sehat-sehat ya? Iya, oh makanannya terjamin dari orang kampung dibagi. Oh, berarti anak itu dong lu disumbang mah. Kalau keluarga lu sehat-sehat katanya. Tinggalnya sehat. Juga kan dalam kandangnya rapi ya. Iya. Emang keluarga gua enggak maksudnya teratur rumahnya, asri. Range apa grand? Kok lu enggak kompak sih Inggrisnya sama gua lu? Range tuh kalau yang kandang kuda range siapa namanya? Hah? Range. Lu kandang pagar. Oh, pagar. Pagar. Oh, keluarga lu. Oh, di sana ada remote control semua tuh rumah gue. Jangan rumah main-main. Lu luas ya? 3 hektar rumahnya cuma 2 meter. Gua baby. Itu pos. Oh, itu pos. Masuk pertama. Gua kalau ke rumah lu, isking luasnya silo lu ngeliat bapak lu juga enggak kelihatan, Juk. Gua bilang mana nih bapak lu katanya lagi pergi ke Sukabumi, pantas enggak kelihatan. Sukabumi mana sih? Bapak gua jarang ke Sukabumi. Lu Betawi ngomong pakai hambal, Sukabumi enggak tahu. Mbak. Paling dekat gue Malaysia, Singapura. Yeah. Lo Brunei Darussalim. Oh. Brunei? Darussalim. Darussalim. Uh-uh. Kan dekat tetangga gue itu. Enggak, gue bingung udah nyombong salah gitu. Gue bingung dah. Oh, orang kaya enggak apa-apa sombong salah. Sah ya juga. Iya, sah. Iya, bandar kambing siapa sih ya? Iya. Kambing tuh yang keluar emas semua tuh kalau buang air. Kambing orang-orang punya embek dia enggak ya Juki. Emang gue bapaknya apa? Juk, lu puasa biasanya nongkrong di mana ngisi waktu? Gue kalau lagi mules ya nongkrong di belakang, Jen. Nongkrong, Juki. Di pos dong ini. Kalau gue di Blok M, kalau nggak di PIM sama anak-anak ABG. Wah, anak-anak pada bawa ransel gitu kan, pakai sepatunya jenggel, kaos kaki. Iya kan, anduknya pendek cewek-ceweknya. Yang baru bego itu anak ya? Anak baru gede bego. Oh, bukan. Kalau orang pakai ransel gua enggak pakai bronsai belakangnya. Lu biasa nyari puntung rokok lu ngikut anak ABG kagak pantas, Den. Anak-anak mah isinya paling macam-macam, isinya buku kesannya kayak pelajar gua enggak, gua isinya buah-buahan. Oh. Gua kata anak-anak, "Ih, gila tukang buah-buahan ngetren." Dagang di mall diomelin. Nah, gua nongkrong kemarin sama di Blok M. Mm-mm. Diusir sempet. Ya lu Nora nongkrong. Ayo udah penuh. Bilang, "Ayo, udah penuh cuci, cepet." Lu suruh cuci gua aja. Kalau gua di Planet Hollywood. Gua Planet Hollywood segennya satu, Juk. Planet Hollywood gua segennya satu. Segennya kenapa lu enggak mau bayar sih ya? Gue bukan begitu, gua enggak belum punya Apollo. Oh, gua mau berangkatnya segen. Ah, enggak. Sini nih, Kartika Chandra. Betawinya begitu amat, gue colok ngejedak lu. Gue kadang-kadang benci sama lu, Jok. Ini nih. Oh, lu udah sekolah planet ya, lu, Yud? Udah dong. Mainan gue situ. Oh. Di sana masih ada tanah merah nggak? Nggak ada dong. Udah marmer semua. Ya, gue paling banter main perosotan, juga mabok kadang-kadang gue. Oh, lu norak. Gue kalau main perosotan, naik perosotan ya, minum antimo dulu. Biar nggak mabok, lu, Jok. Nah, gue kan sering nongkrong. Gue ngerinya kalau nanti mabok, terus gue nembak. Mm-mm. Batal puasa. Batal. Nembak. Emang lu bawa senjata? Lu gak ngerti bahasa prokem nih, kopai nih. Kopai. Siapa yang kopai? Kopai. Yang kopai. Film kartun tuh kopai, yang makan bayam dia ngejerit. Itu pepeye. Udah, lu ngikut gue yuk. Gue biasa nongkrong di Hollywood, lu ngikut gue. Nah, gak mau, gue ngikut lu kemarin. Eh, Jun, kita ke diskotik. Duh, depan warteg ada dangdut joget. Rumah juga ada lebih dua. Asyik. Iya, orang servis belum diambil itu. Itu sih orang nitip, Buki. Oh, bukan punya gue ya? Yang punya gue aja, no. Hah? Murah. Gue mau jual juga tuh, Jok. Kalau lu, AC dari gede gaya gini nih. Budak pake dibuktiin banget. Eh, Jok, ini pos ronda rencana gue mau gue kasih lampu klip-klip, Jok. Lampu disco. Lampu tembak. Nah, Pak, jadi kalau ada Pak RW, Pak, kan Pak RW buang. Eh, ada apa nih? Kaget, Pak RW. Lampu blit namanya. Iya, lampu blit. Blit. Itu lampu blit. Blit. Tapi rencana gua, Juk, gua kasih. Lu rencana mulu sih. Malah mau beli celana rencana. Lu jangan main keroyokan lu. Emang beraninya atu-atu dong. Udah ngomong gugup, musuhnya banyak lagi. Juk, gua bilangin temen-temen gue lu. Emang dia punya temen, Juk? Braun. Beraninya keroyokan lu. Ya, masa gara-gara bakyak hilang? Gua disalahin. Nggak jauh dari bakyaknya kalau dia hilang. Iya. Orang, Juk. Jangan gitu dong. Sana lu. Tak. Hah? Apaan sih lu? Nih, anak kucing tiga ngikutin gua aja. Gata. Gua pikir lu ribut. Gua udah siap-siap aja nih. Waduh, gua udah siap-siap aja juga. Gua mau nyabut pohon. Gua bukannya takut, gua geli di masa di emut. Makanya tak kalau sore mandi. Maknya enggak ada, gua lagi mandi di emut. Gata, makanya gue bilang jatah kucing jangan diambil. Lu kadang-kadang kucing lagi makan, lu ngikut makan. Abisnya, lapar. Jen, kemarin gue ke rumahnya dia dipatok ayam. Iya. Iya. Gara-gara itu dia pakai. Mangkok ke dia pakai sama Gata. Iya. Buat beli bakmi. Iya. Ayamnya ngambek. Iya. Makanya Gata punya piring satu, lu mas sendok satu aja dicariin. Lu norak. Ya. Kemarin itu berobat juga waktu sakit. Masih mending. Juk, kemarin kan berobat sakit. Di puskesmas. Pak Ganta, nih minum 3 kali 1 sendok. Mm-hmm. 1 hari 3 sendok. Yeah. Gua enggak bisa, Pak Dokter. Saya di rumah cuman sendoknya cuman 1. Kan gua, aduh Juk, gua bilang. Apa lu ngomong apa lu? Kan biasanya jangan diplototin dong. Ya Jen, kasihanan Jen. Enggak, udah nih. Kemarin tidur bareng nunggu sahur. Gua ilernya hijau. Gata iler hijau. Yeah. Lu Juki, jajan sih heran sama iler gue ya. Gue biasanya ada 12 warna loh. Itu yang hijau. Oh. Blon yang pelangi. Ada loh. Mana gitu Juk, tidurnya ngorok. Orang-orang tadi gue di samping dia. Ketiup-tiup dia jadi ke pinggir. Pinggir gue Juk. Gue tidur, ketiup-tiup dia. Wah, maka gue mah berat deh tidur sama dia Juk. Lo, badan lo kayak daun. Ditiup aja minggir. Ya, kalau gue batuk, pala lu hilang lu. Copot. Enggak ada benar gitu, Juk. Cuman enaknya satu megata nyamuk kagak ada. Oh iya. Wah, lidahnya main. Lu kata kodok. Gue dianggap Ki. Gue dianggap komodo. Makanin nyamuk. Tapi menin komodo ya, Gata dilestariin. Ada undang-undangnya loh, orang yang cuel Gata aja harus lapor. Lapor? Iya, kalau lu jadi komodo tapi nyeta. Kemarin nenek-nenek gue cuel titanus. Makanya Gata. Lidah lu berbisa. Puasa, lu udah puasa? Hah? Puasa lu? Boh! Gue sih, gue demen bohnya dia, boh! Gitu. Ngagetin. Puasa gue. Udah jalan 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Ya. Emang perasaan gue? Gue... Lama, ngomong lagi lama. Baru 3 hari. Iya kan 3 hari. Puasa baru 3 hari, nerangin lagi 3 hari. Gata, puasa tuh udah 3 hari. Gua aja udah 3 kali hilang sendal selama sholat. Lu sih mending hilang sendal. Lu? Gua dapat. kiri semua lu. Eta kalau nyari pemain bola kiri dalam kali ya. Iya, lu kiri dalam. Sendalnya kok kiri semua. Gata, terus lu kemarin kenapa kok buka puasa marah-marah? Emang kenapa? Masak apa? Pacar Cina gue dia ambil. Udah. Gata, kalau pacar Cina lu kagak ada, lu cari lagi aja pacar yang orang Jawa kayak orang Sunda. Enggak, enak. Gue kemarin pacaran. Pacaran emang ya pacaran sama Cina ya, kalau emang udah diambil orang ya udah ikhlasin. Kawin sama orang Bandung sama apa? Enggak, gue demen. Putih nerangin nih. Gagal sama bego ngomong kagak nyambung. Juk, maksud dia pacar Cina itu makanan, Jen. Wah, lu keterlaluan lu. Goblok nih. Pacar Cina itu yang merah-merah namanya kayak sekoteng. Oh, yang ngomong dong pacar Cina. Lu pacar Cina itu yang buat kutek. Oh, gila. Gua udah pegel-pegel nerangin, gua disalahin. Oh, gua tahu. Gua mampusin lo. Ya ada warna-warni. Itu cutek namanya. Iya. Ini kan pacar Cina yang warna-warni itu. Iya. Ya gua tahu kalau itu mah apaan? Stalking kan. Ya warna. Lu sih tambah jauh lu ngomongnya. Habis gua jarang. Gata, gua bisa jarang sih makan yang namanya kolak tuh gua jarang. Paling gua paling banter ya. Paling gendon lo. Enak aja. Sama raron.